bila waktuku sedikit untukmu. Duhai engkau sang dewi ciptaan raja, dari langit kau turun ke dunia. Jadi milikku, jadi pendampingku selamanya. Dengarkanlah setiap kata yang terucap, mengertilah karena hidup takkan semudah kau kira. Kau harus berlari mengejar. Yang ku berikan, jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku ku lakukan yang terbaik untukmu. Sang dewi ciptaan raja, mengertilah karena hidup takkan semudah kau kira. Kau harus berlari